Ramayana, juga ada Wong Ujung Bersatu, Balauka Soteng, Devi Aldiva, New Palapa. Jangan lupa. kasih ya anak cantik, sik tak sangoni benges. Ojo dilapi ya mas. Pak Devi. Nggih. Sampean menginginkan apa tidak? Oh ya pasti. Alhamdulillah.